Yes, dan lain-lain. Lima kunna na'tibu ala arjulina minal farah. Karena banyak dari kami atau rata-rata kami mengikatkan kain di kaki kami. Lalu banyak balutan di kaki-kaki kami, maka perang tersebut disebut dengan Ahzabur Rifaq. Perang yang penuh dengan balutan. Qala Abu Burda, berkata Abu Burda. Fahaddatha Abu Musa bihadzal hadits. Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan hadits ini, menceritakan kisah ini. Thumma kariha dzalik. Habis itu enggak suka, nyesal. Kenapa aku cerita? Dia tidak suka, Abu Musa enggak suka. Kenapa cerita? Kenapa mesti cerita-cerita? Waqala Abu Musa mengatakan, ma kuntu asna'u bi an adzkura. Aku tidak mau menceritakan lagi. Jadi seolah-olah beliau menyesal, kenapa cerita-cerita ini? Kenapa? Takut riya, takut suma, takut ada kebanggaan lalu dipuji orang. Ini menunjukkan para sahabat sangat berhati-hati dalam masalah keikhlasan. Jika ada sesuatu yang mengganggu keikhlasan, maka para sahabat tidak suka. Kecuali jika tidak takut riya, artinya tidak mengkhawatirkan keikhlasan yang terganggu, maka dikatakan, dan itu bagus. Ucapan para sahabat yang menunjukkan tentang kelebihan mereka masing-masing. Yes. Tidak ada satupun ayat turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun. Kenapa ayat itu turun? Ada peristiwa apa sehingga ayat itu turun? Dan untuk siapa ayat itu turun? Aku tahu semua. Kata siapa ini? Iya, ini lu tahu. Jika menunjukkan kelebihan diri. Tetapi karena beliau tidak mengkhawatirkan keikhlasan yang terganggu, beliau tetap. Yes. Kalau aku tahu ada orang lain yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada aku, akan aku datangi. Ucapan beliau tidak mengkhawatirkan keikhlasan. Ini juga diucapkan oleh Nabi Yusuf. Ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini juga diucapkan oleh para imam. Yang caranya Imam Al-Bukhari, aku tidak pernah merasa kecil di hadapan orang. Ya, siapa itu yang dihadapi Imam Bukhari? Siapa? Kaum muslimin awam itu bukan. Ya, Imam Bukhari berhadapan dengan Imam Muslim, berhadapan dengan Yahya bin Ma'in, berhadapan dengan Ali bin Madini, berhadapan dengan Imam Ahmad, berhadapan dengan ulama-ulama besar. 1080 orang ulama yang ditulis namanya oleh beliau di kitab sahih. Dan dia mengatakan, aku belum pernah merasa kecil di hadapan seseorang, kecuali di hadapan Ali bin Madini. Ya, ini kan menunjukkan kelebihan diri. Tetapi karena beliau tidak takut riya, ya silahkan. Maka dalam hal ini dua, membicarakan kelebihan diri sendiri kalau dikhawatirkan riya, apalagi ada kepentingan-kepentingan tersembunyi di situ, lebih baik jangan. Tetapi demi menangkal syubhat, demi menangkal fitnah, boleh. Untuk menjaga agama ini, bagaimana yang diucapkan oleh para di sini Abu Musa al-Ash'ari mengkhawatirkan ada riya timbul di hatinya, maka beliau menyesal, tidak suka menyebut peristiwa perang Uhud Rifaq. Yes. Ka'annahu kariha an yakuna syai'an min 'amalihi afsha. seolah-olah beliau tidak suka kalau amal baik beliau beliau sebarluaskan ini. Abu Musa tidak suka. Mustafakun alih hadis ini sahih dengan Bukhari dan Muslim. Fikul hadis bayanu ma kana alaihi as-sahaba min at-takhassufi wa khusulati al-'aydi wa sabrihim 'ala dhalika ma'a ridha. Keterangan bagaimana penderitaan para sahabat, kesedihan para sahabat, duka para sahabat dalam kehidupan ini, dan mereka bersabar serta ridho menerima hal tersebut. Sabar wajib, ridho tidak wajib, bagaimana yang pernah kita bahas. Keduanya ada para sahabat. Sabar ada pada mereka dan itu wajib. Ridho yang tidak wajib ada pada sahabat. Yes. Ada pun hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak ridho dengan ujianku, fakhruj min ardi wa tulub rabban siwaya, keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan lain selain aku. Hadis ini tidak sah. Jika hadis itu sahih, tentu ridho wajib. Maka para imam menyimpulkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa sabar wajib, ridho tidak wajib. Yang kedua, جواز التعاقب على البعير الواحد. Bolehnya bergantian, bergiliran menaiki satu kendaraan. Ganti-gantian. Ya, yang lain jalan, yang satu naik kendaraan. Ya, berganti-gantian. Tentu ini unta. Ya. Kalau motor ya enggak mungkin ya. Berjalan ya enggak jauh kan. Kecuali bolak-balik. Ya. Unta kan, unta berjalan dengan orang berjalan enggak terlalu beda. Ya, satu sedikit lari orang. Maka mungkin bergantian. Kuda mungkin tidak bisa. Kecuali bulan berikut. Kemudian jawazu zikril amal sari wa tahadduthi bi ni'matillahi idza lam yakun fihi riya. Bolehnya menyebut amal saleh dan membicarakan nikmat Allah yang Allah berikan padanya, idza lam yakun fihi riya'an wa la sum'atan, apabila tidak dikhawatirkan terjadi riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Yes, wa kana fi dzikrihi tadhirun wa naf'un lin-nas. Kadang-kadang menyebut kebaikan diri sendiri itu ada manfaatnya bagi orang lain. Dulu aku begini, begini, begini, disebut kebaikannya. Membantu orang lain atau murid-murid kita atau anak-anak kita untuk lebih bersemangat hidup. Maka sekali lagi, kita tidak boleh mengikuti manhaj torekot-torekot tubiah yang mengharamkan secara mutlak. Menyebut kebaikan diri sendiri haram secara mutlak. Ini keliru. Semangat mereka untuk menjaga keikhlasan tentu baik. Tetapi semangat mereka tidak berjalan di atas sunnah. Maka mereka keluar dari sunnah dan terjadilah keburukan. Ya, karena manusia yang paling bisa menjaga keikhlasan adalah Rasul dan Perfah. Maka kita insyaAllah ta'ala bisa menjaga keikhlasan kita kalau kita mengikuti Rasul dan para sahabat. Tidak ada cara lain yang lebih baik daripada cara Rasul dan para sahabat. Maka cara tarekat tertentu, tarekat-tarekat sufiyah, aliran-aliran tertentu untuk berjihad, untuk menjaga keikhlasan, agar selalu ingat kubur, agar selalu ingat akhirat, maka tidak ada yang baik kecuali cara Rasul dan para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apa yang mereka tempuh kita tempuh, apa yang tidak mereka tempuh jangan kita tempuh. Inilah mazhab. Yang terakhir, qarahatu ayyadhkura al-insanu ma fa'alahu min 'amalin salihin khasyatan wuqu'i fi riya. Tidak disukainya seorang menyebut kebaikan yang telah dia lakukan, takut terjatuh ke dalam riya. Dan sekali lagi, kalau tidak takut terjatuh ke dalam riya, boleh. Bagaimana contoh-contoh tadi? Para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, sebagian mereka menyebut kelebihan diri mereka sendiri. Kita lanjutkan 526. Wa'an Amr ibn Tabrik, dari Amr bin Tabrik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimal aw sabiyin faqassama. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta, rampasan perang, aw sabiyin, sabiyin ini budak-budak berupa wanita dan anak. Karena ghanimah terdiri dari harta dan as-sabi, budak-budak yang berupa anak-anak dan wanita-wanita yang dijadikan budak. Faqad sabahu, lalu Nabi membagi-bagi. Dalam hal pembagian, al-imam, al-khalifah, al-amir, bebas. Siapa yang mau diberi, siapa yang tidak diberi, siapa diberi banyak, siapa diberi sedikit, bebas. Dengan mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. فأعطى رجالا وطرف رجالا. Ini di luar pasukan. Adapun pasukan tidak ditentukan. Membukori, membawakan beberapa riwayat bagi pasukan berkuda sekian, bagi berjalan kaki sekian. Itu lain kali. Ini umumnya kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW memperoleh harta rampasan yang banyak, lalu kaum muslimin yang tidak ikut berperang juga diberi. Apalagi ketika harta itu merupakan jizyah pajak yang datang dari orang-orang Yahudi dan Muslim, maka tentu tidak ada pasukan yang berperang karena harta tersebut diperoleh tanpa perang. Nah, maka inilah yang dimaksud bebas. Hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Fa'ata rijalan wa tarafa rijalan. Nabi memberi kepada beberapa orang, sementara beberapa orang tidak Nabi beri. Lebih tidak apa-apa. Sementara yang lain lebih banyak. Di lain setelah perang Hunain, Al-Aqra bin Hadi, Muawiyah, Abu Sufyan, masing-masing mendapat 100 ekor unta. Yes, puluhan juta, mungkin ratusan juta kalau dihitung sekarang. Sementara yang lain tidak diberi. Orang-orang Ansor tidak diberi. Wabaradahu anna alladhina taraka atabu. Lalu sampailah berita kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang-orang yang tidak diberi oleh Nabi mencela Nabi, mengkritik Nabi, mencaci Nabi. berbicara tidak baik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Nabi. Menunjukkan bahwa para sahabat manusia biasa. Tidak ada sifat malaikat pada diri sahabat. Artinya ada rasa tidak suka, ada rasa tidak enak, ingin harta, suka harta, merasa tidak enak kalau yang lain diberi sementara dia tidak diberi. Sifat manusia. Ketika sifat itu ada pada diri manusia, manusia itu tidak tersalah, karena itu sifat yang Allah berikan kepada seorang manusia. Yang berdosa kalau apa? Dia melakukan dosa dari ketidaksukaan itu. Fahamin Allah. Lalu Nabi memuji Allah. Dan maksud, ada kalimat yang hilang di sini. Nabi berdiri di hadapan kaum muslimin berkhutbah ceramah. Fahamin Allah, thumma asna 'alaihi. Beliau memuji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, amma ba'du. Sunnah sebelum masuk dalam pembicaraan setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan lafaz amma ba'du. Wa wallahi, demi Allah, kata beliau, inni la'u'ti ar-rajula, aku memberikan harta kepada seorang, wa ada ar-rajula, dan aku tidak memberi kepada yang lain. Ada yang aku beri, ada yang aku tidak beri. Sengaja. Bukan Nabi lupa. Bukan Nabi kelupaan, bukan Nabi keliru. Sengaja. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Yang aku tidak beri, lebih aku cintai daripada yang aku beri. Yang aku tidak kasih, lebih aku cintai orang itu daripada yang aku kasih. Berarti Nabi memberi bukan dengan awal, karena ada pertimbangan lain. Kalau kita kan tidak, kita beri kepada sekulan karena apa? Kita suka sama sekulan. Kita tidak beri kepada si A karena apa? Kita tidak suka sama si A. Itulah kita. Nabi tidak. Justru yang Nabi cintai, yang Nabi sukai, tidak diberi. Yang Nabi tidak sukai, malah diberi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Diterangkan sendiri oleh beliau. Walakinni innama u'ti ahwaran lima ara fi qulubihim min al-jazai wal ala. Aku berikan harta rampasan perang pada satu kaum karena aku lihat di hatinya, aku lihat di dalam hatinya ada kekhawatiran, ada keluh kesah, ada lemahnya iman. Sehingga kalau aku tidak beri, akan terjadi sesuatu pada diri. Mungkin murtad, mungkin keluar dari Islam, mungkin menjadi lagi Islam. Adapun orang-orang yang Nabi yakin imannya sangat kuat, tidak mungkin tergoyahkan keimanan, maka Nabi tidak beri. Dari sini kita tahu bahwa keimanan seseorang tidak sama. Ada orang yang imannya seperti Abu Bakar, ada orang yang imannya seperti Umar, ada orang yang imannya seperti ini. Kalau tidak diberi, bisa-bisa dia keluar dari Islam, dia murtad, dia caci maki Islam, dia caci maki Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, berarti perlakuan Nabi terhadap seorang muslim tidak sama. Wa akilu aqwalan ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Aku tidak beri sekelompok orang, ya, karena apa? Karena aku melihat, aku tahu, aku yakin bahwa Allah jadikan dalam hatinya al-ghina, ada kebaikan di dalam hatinya. Sehingga kalau tidak diberi, insya Allah tidak masalah. Tidak dicaci maki Rasulullah, apalagi murtad. Ya, hanya para sahabat, semuanya sahabat, kan bertemu Nabi semua. Apalagi kita, mantap sungguh buruk. Apa yang menjadi madhab orang Khawarij? Madhab Mu'tazilah. Jadi memperlakukan manusia sama, ya, asal tidak begini nih kafir. Asal tidak sholat nih apapun alasannya, asal tidak puasa apapun alasannya, asal minum khamar apapun alasannya, kafir. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam memperlakukan sahabat beliau tidak sama. Ada sahabat ini Nabi tahu tentu. Siapa yang paling paham fikul waqi'? Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui fikul waqi'. Apa yang ada pada diri sahabat beliau, beliau tahu. Ya. Minhum, di antara mereka, di antara orang yang aku tahu ada kebaikan dalam hatinya, ada rasa puas al-ghina, rasa cukup dalam dirinya, tentu keimanannya kuat dari itu. Yang tidak aku beri, di antara mereka siapa? Amr ibn Taqim. Amr bin Taqim. Disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya minhum. Jadi bukan satu-satunya yang dipuji oleh Nabi. Di antaranya salah satunya Amr bin Taqim. Berkata Amr bin Taqim, perawi hadis ini, "Wallahi demi Allah, ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umri." Demi Allah, aku tidak suka untuk diriku humrin ni'am. Humrin ni'am, tahu ada beberapa riwayat yang terdapat kalimat humrin ni'am. Ternak-ternak yang merah, unta-unta merah, yang dimaksud harta yang sangat banyak. Mungkin data kita ratusan juta atau miliaran disebut umri ni'am. Aku tidak suka mempunyai umri ni'am. Sementara Rasul tidak bersabda tentang diriku seperti itu. Artinya ucapan Nabi menyebut namaku lebih aku sukai daripada umri ni'am. Ya, dari sini para sahabat begitu sikohnya terhadap Nabi. Sekali disanjung oleh Nabi, tidak ada yang mereka lebih sukai. Kenapa? Nabi yang bicara. Kalau yang bicara itu Umar atau Bilal atau Abu Bakar, bisa benar, bisa salah. Nabi pasti benar. Ini pelajaran bahwa pujian adalah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Pujian dan termasuk celaan, artinya penilaian, itu dari ulama, bukan dari masyarakat. Kalau hari ini kan kita serahkan ke masyarakat, biar masyarakat yang menilai. Ya, di masyarakat ada di antara mereka SD enggak lulus, ada yang enggak bisa baca, ada yang ahli maksiat, biarkan masyarakat menilai. Dalam Islam tidak. Siapa yang berhak menilai? Yang tinggi terhadap yang bawah. Ya, kita tidak hari ini. Jadi semua kita berhak menilai. Ya, ini clear. Lihat pasal. Begitu Nabi yang bicara, pegang. Bangga mereka. Walaupun panggilan, walaupun sekedar panggilan. Ya, Nabi memanggil seseorang, ya, dengan yang bukan namanya, dipegang. Ya, padahal secara lafaz kurang baik. Ya, Abu Turab. Ya, kita dengar Abu Turab. Siapa Abu Turab? Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Nabi nyari-nyari Ali, tak ketemu. Nggak tahunya lagi tidur di ada debu di badannya, kena debu. Ya, Abu Turab, Abu Turab, ya. Abu Turab maksudnya orang berdebu, orang berdebu. Ya. Itu dipegang. Dipegang. Ali juga dipanggil dengan Abu Turab. Dari mulut Nabi alaihi salatu wasallam. Ini ta'zimnya para sahabat terhadap Nabi, lafaz-lafaz kenabian. Tidak main-main yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka bagaimana isinya? Baru lafaz saja dipegang oleh para sahabat, bagaimana isinya? Ya, maka orang yang tidak memperhatikan bahkan menolak isi daripada sabda Nabi terancam hukum. Sama ancaman ketika dia menolak isi daripada Al-Qur'an. Rawahu Al-Bukhari hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Fikul hadis. As-sunnah bil khutbati al-bad'u bihamdillahi was-sana'i 'alayhi bima huwa afdal. Sunnah di dalam berkhutbah mengawali dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib kita pegang. Maka jangan sampai kita lupa ketika kita mengawali pembicaraan dengan pujian kepada Allah. Bagaimana bentuk pujiannya? Bebas. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran. Ya, kalau dia memakai innal hamdalillah tentu dia berbaik. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kurang menurut innal hamdalillah? Enggak besar. Karena memang tidak ada lafaz lain yang dicontohkan oleh Nabi kecuali innal hamdalillah. Karena para imam mengkritik ucapan Bakar bin Abi Sa'id yang membid'ahkan innal hamdalillah terus menerus tanpa mengganti dengan lafaz lain. Ya, yang hak, yang rajih, tidak-tidak. Ya, ketika seseorang terus menerus dengan innal hamdalillah. Karena memang tidak ada lafaz lain yang warid dalam riwayat. Ini juga bukan berarti bahwa innal hamdalillah satu-satunya yang diperbolehkan, tidak. Maka dengan innal hamdalillah boleh, dengan yang lain boleh. Karena tidak keluar dari lisan Nabi, khutbahlah engkau persis seperti khutbahku. Berbeda dengan salat. Nabi mengatakan, salatlah kalian persis seperti salatku. Hajilah kalian persis seperti hajiku. Dengan lafaz wudu'anni manasikaku. Ya. Adapun berkhutbah, mandi junub dan seterusnya, beliau tidak pernah mengatakan khutbahlah seperti persis seperti khutbahku, mandi junublah kalian persis seperti mandiku. Ya, maka mandi junub mengikuti Nabi dengan terlebih dahulu menggosokkan tangan ke bumi, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, kemudian mengguyur kepala 3 kali, kemudian seluruh badan. Ini afdhal. Ini yang paling mulia, ini yang utama. Ini tidak dapat langsung mandi, biar bulu-bulu enggak ada aturannya basah semua. Tak. Karena syarat mandi adalah mengguyurkan seluruh badan ke badan tanpa terkecuali. Artinya kalau rambut masih kering tentu tidak sah. Ya, dan mandi semuanya adalah kotor. Tidak ada masalah. Ya, antum tahu ada ghusl, ada mas, ada campuran antara ghusl dan mas. Ya, ada yang harus diguyur, dibanjur, dibasuh, yaitu mandi. Ada yang semuanya diusap. Apa? Enggak ada bayu, itu diusap. Diusap semua. Apa? Iya, saya pun. Saya bukan diusap, ya. Antum mau berbubur, diurut, kan enggak? Usap, bahkan cuma sedikit kan. Ya, ada campuran antara membasuh dan mengusap. Apa? Wudu. wudu dari mulai telapak jari, wajah, tangan, semuanya dibasuh. Begitu kepala, diusap. Ya. Lu kayak anak kecil ngambil gitu ya. Yur. Ya. Nah, saya tuh ngambil yur. Biar basah. Keliru. Yang sudah basah, ya, enggak perlu ngambil lagi. Masukkan. Ya, apa-apa. Gitu ya. Mandi tidak ada almas. Mandi tidak ada mengusap. Maka harus diguyur semua dari kepala sampai kaki. Yang kedua, al-ma'u wal-mata'u laysa mityasa karamatil insani wa makanatih. Harta, barang-barang, benda-benda itu bukan ukuran kemuliaan seseorang, ukuran kedudukan seseorang, bukan. Punya mobil banyak, mahal-mahal, berarti dia mulia. Enggak punya, berarti enggak mulia. Keliru. Ini berbeda dengan prinsip kaum jahiliyah. Apa prinsip kaum jahiliyah? Bahwa qimatul insani ala qadri mali. Harga seorang manusia berdasarkan hartanya. Ya, faman la yamliku khursan la yusawi fakhran. Barang siapa yang tidak memiliki harta walaupun sedikit kulit tanah, maka tidak ada harga martabat baginya walaupun sebesar kulit tanah. Ini prinsip jahiliyah. Barangkali banyak dari kita yang memakai prinsip ini. Jadi melihat seseorang mulia dan tidaknya tergantung hartanya, kedudukannya. Masih jenderal menjabat, masih pejabat tinggi dimuliakan. Dan pensiun selesai. Maka stres juga kalau pensiun stres. Ya, ketakutan luar biasa. Malah hilang. Ini tidak ada pada diri ulama. Tidak ada pada diri ulama. Nah, ulama tidak ada pensiun. Kecuali tak. Ada pensiun ini jadi ulama ini. Ada pensiun, sudah enggak ada kehormatan lagi, sudah ilmunya habis. Ada jabatan sangat menakutkan sekali apabila itu hilang. Karena apa, umumnya manusia, terutama hari ini di negeri kita, menilai manusia berdasarkan pangkat jabatan, mobil, kekayaan. Kemudian hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'lifil qulubi wa inqadhiha min al-falah. Hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melembutkan hati seseorang, menyelamatkan hati seseorang dari kebinasaan. Ini kalau tidak dikasih, tidak aku kasih, binasa. Ya, hancur, bisa keluar kata-kata kotor dari mulutnya dan seterusnya, maka kasih. Maka cara-cara seperti ini, memberikan uang untuk melembutkan hati, atau dengan istilah kasar kita, ya, di ini, di itu, ini bukan dengan tujuan hak. Maka tidak bisa dan tidak patut disebut sebagai riswah, suap. Karena suap tujuannya bahasa. Ya, bukan hak kita, akhirnya jadi hak kita karena kita serahkan jumlah uang. Nah, itu riswah. Adapun menyerahkan sejumlah uang agar dia cinta kepada kita, agar dia tetap tenang di dalam agama ini, agar dia mau terus ngaji dan seterusnya, ini bagian dari cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barangkali kalau antum mau melakukan satu sunnah ini, baik-baik. antum berharta, tetangga antum miskin, antum bisa pengaruhi dia, kalau antum kasih uang, ajak makan, kasih hadiah, ya, kenapa tidak coba dilakukan? Ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, bagi antum yang ada kelebihan harta, sama, ya, bahkan dengan senyuman kita, dengan akhlak kita, kita bisa mengambil simpati orang lain, apalagi dengan harta kita, dengan uang kita. Insyaallahu ta'ala. Masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'wah. Alhamdulillah. Mimpi baik. jangan diceritakan kepada orang-orang yang kira-kira hasad terhadap kita. Ini nasihat Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mimpi yang bagus sekali, melihat 11 bintang, matahari, bulan, semuanya sujud kepada beliau. Ini kan mimpi yang menakjubkan, mimpi yang bagus sekali, padahal cuma mimpi. Tetap Nabi Ya'qub mengatakan, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika wa yakinu laka kayfa. Jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Nabi Ya'qub tahu saudara-saudara Yusuf tidak suka terhadap Yusuf, benci, hasad. Maka istrinya mafhum muwafaqah, apalagi yang bukan ini. Jadi kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, dan kita tahu sebulan tidak suka dengan kita, hasad dengan kita, maka jangan di Yang terakhir, fadilatu Amr bin Thaqif radhiyallahu anhu, keutamaan Amr bin Thaqif. Jika Amr bin Thaqif disebut bahwa dia adalah sahabat titik, maka itu keutamaan yang sangat besar. Lebih utama daripada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyamai derajat sahabat. Ini lebih-lebih lagi. Di samping sahabat, namanya disebut oleh Nabi, dan penyebutan itu ujian yang sangat tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sudah ada tanah, sudah ada rumah, sudah ada kebun, sudah ada kendaraan. Ya, sudah ada kendaraan, mobil, motor, kendaraan. Sudah ada perabotan, tetapi Nabi tidak menarik kita. Kalau ada, tentu Nabi sudah tahu. Tidak, berarti tidak ada. Kecuali ketika itu diperdagangkan dengan mengambil riwayat, Nabi mengutus utusan mendatangi Khalid bin Walid yang berdagang pedang. Diambil dari pedangnya Khalid bin Walid 2,5%. Nabi tidak bertanya kepada Khalid, engkau untung berapa? Dalam bulan ini, dalam tahun ini, engkau untung berapa? Serahkan 2,5%. Tidak. Berarti zakat tijarah, zakat perdagangan bukan dari untung, tapi dari modal. Jika dagang handphone kita modalnya atau seluruh handphone itu bernilai 50 juta, ambil 2,5% dari 50 juta. Bisa berupa handphone atau uang. Ya. Adapun di dalam dagang handphone ini dia punya toko, dia punya komputer, di situ ada AC, maka tidak di situ. Tidak di situ. Jadi betul-betul yang di dagang. Ya, maka sekali lagi rumah, mobil, motor dan seterusnya yang bukan diperdagangkan tidak terkena iya, satu tahun. Semua ada haul kecuali riba dan hasil bumi. Karena cukup besar. Jika kita panen, ya, cukup sekali. Artinya kita keluarkan habis tahun depan masih ada, mungkin awet atau tidak diwajibkan mengeluarkan lagi. Gitu panen keluarkan. Kalau kita punya emas atau uang atau perdagangan kan diulang-ulang setiap tahun. Apalagi masih di atas nisab. Ya, apalagi masih di atas nisab, maka kita keluarkan 2,5% setiap tahun. Maka menabung dalam Islam risikonya seperti ini. Menabung makin lama makin besar. Lalu menyimpan. Maka Islam tidak mengajarkan menabung. Kalau punya harta banyak diputar, ya tidak, tidak tentu tidak awam. Seperti tadi boleh dua-dua. Seperti tadi Nabi contohkan mengambil pedang dari padi, boleh pedang. Tapi jika kita sulit atau mungkin tidak ada yang mau menerima, kita boleh hitung dengan uang. Dari kita jualan komputer ini, maka kita harus menzakatkan 4 unit komputer, bukan? Setelah dihitung berapa-berapanya. Sulit atau mungkin tidak mau yang ada orang terima, ya maka boleh dengan uang harganya. Apakah bagi junub sah memakai ayat tangan yang menurut sah, ya, sah. Di dalam Islam tidak ada air musammat yang tidak disukai karena panas, atau air musammat yang sudah dipakai maka tidak boleh dipakai lagi. Ini menyelisih contoh langsung dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa air sebagian istrinya yang mandi lebih dulu. Dan itu masih dulu. Pasti ada sisa air yang kembali ke wadah itu, ke bejana itu. Nabi tetap berarti air mustakmal tidak ada. Ya, artinya air sudah dipakai, kita pakai lagi boleh. ketika wajib mandi junub, kita dalam keadaan sakit kepala, apakah boleh hanya mengusap kepala? Kalau tidak ada kegunaan, berarti dia tidak sanggup mandi, berarti dia termasuk orang yang tidak sanggup mandi sakit, maka tidak usah mandi, diganti dengan tayamum. Ya, karena tayamum pengganti wudu dan mandi. Ya. Syariat menetapkan mengganti mandi dengan tayamum, bukan mengganti mandi dengan wudu. Tidak ada. Mana ada dalil gantilah mandi dengan wudu. Mandi diganti dengan tayamum. Ya, memakai. Ada kita bisa wudu kecuali kaki, ujung kaki ada luka yang tidak boleh kena air. Ya, sudah wudu semua, sudah diusap, tidak ada cara. Ketika tidak bisa wudu, sudah. Tidak bisa mandi karena kepala tidak bisa diguyur karena saking sakitnya, saking dinginnya. Tidak usah mandi. Ya, dinding yang berdebu. Oh, yang lagi berdebu. Nanti mencocokkan ke bawah. Nanti mencocokkan ke bawah. Ya. Walaupun itu tidak wajib, itu bukan salah sahnya berdebu. Adakah sholat kobliya itu ada dari mencocokkan bahkan memerintahkan bukan perintah yang wajib, ya, bahkan termasuk kiai ditekankan, ya, semua. Saya pernah mendengar apa benar bila sang istri mencium tangan atau mengenai suami, pahalanya untuk dimencium secara suami. Saya pernah mendengar. Saya tidak tahu. Seorang suami yang menceraikan istrinya karena sifat buruk istri dan turun berlingkup, bolehkah suami mengambil semua hartanya dengan tidak memberi sedikit pun bagi istri? Hartanya mahal, harta istri, ya tentu penerima tidak boleh dibalas dengan penerima. Istri yang berlingkup butuh penerima yang luar biasa. Nah, dibalas dengan penerima, harta istri diambil semua oleh suami, ini penerima juga. Harta istri tidak boleh diambil oleh suami, harta suami juga tidak boleh diambil oleh istri. Kalau harta itu harta suami, ya, karena mau selingkuh mau tidak, ketika suami istri bercerai, maka masing-masing membawa harta untuk istri. Dalam Islam tidak ada harta buruk. Harta yang didapat setelah nikah dan dimiliki mereka berdua ini bukan harta suami. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Jika bercerai, sekali lagi satu rumah itu membawa harta. Ya. Apakah termasuk sunnah kalau khutbah Jumat memegang tongkat dan adakah sholat sunnah qobliyah Jumat? Qobliyah Jumat tidak ada. Adanya qobliyah dulu. Bagian Jumat ada di jenur dan tempat. Ada pun memegang tongkat, barangkali mereka salah faham dengan sebuah riwayat kepada Nabi ketika berkhutbah biasa berpegang ke batang kurma. Tetapi ini tidak bisa dijadikan dalil karena ini terjadi hanya beberapa hal. Pertama, ada seorang wanita yang mengusulkan kepada Nabi untuk anak-anaknya, anak wanita ini membuatkan ibadah, lalu dibikin ibadah pada tiga tingkat. Maka Nabi berkhutbah mimbar ini. Tidak lagi berpegang dengan batang kurma. Yes. Dan di saat pertama kali dia berkhutbah di atas mimbar, maka batang kurma tersebut terdengar seperti suara tangisan. Dan Nabi berpasar turun dari mimbar dan memegang batang kurma itu dan dia. Ya, kalau itu tidak lagi berpegang. Nabi tidak lagi berpegang, berarti tidak dikatakan sebagai sunnah. Kalau sunnah tentu akan diteruskan ke Nabi kapanpun. Berarti berkhutbah dengan memegang tongkat bukan sunnah Nabi. Kalau saya membayar zakat harta tidak lewat badan amil zakat, bolehkah diberikan kepada panitia pembangunan masjid? Panitia pembangunan masjid untuk apa? Untuk pembangunan masjid tidak boleh, karena pembangunan masjid keluar dari delapan mitra. Delapan mitra, fakir, miskin, malas, mustabil, boleh dan seterusnya tidak masuk di dalamnya. Mereka mengatakan di tempat fisabilitas itu, karena fisabilitas itu contoh panah Nabi, yaitu pasukan perang, teman yang sakit untuk membayar rumah sakit, ya berarti dia goreng. Kalau dia tidak bisa bayar dan ditutup terhadap rumah sakit, goreng berhak. Keluarga yang miskin, ya berhak. Ya, yang banyak keperluan adalah pembangunan masjid. Wajib bagi para pengurus masjid untuk membedakan mana sedekah biasa, mana sedekah wajib diusahakan. Untuk zakat harus diberikan kepada 8 persen. Apakah seorang istri yang telah melakukan huluk terhadap suaminya kemudian ingin kembali kepada suaminya harus nikah lagi? Tidak benar ulama tentang akibat dari huluk. Sebagian mengatakan tidak ada rujuk sama-lamanya dan tidak boleh, tidak ada jalan untuk kembali. Sebagian mengatakan ada yaitu nikah. Ada pun rujuk tidak. Sebagian mengatakan ada rujuk, buktinya ada idah, yaitu satu kali haid. Puluh idahnya bukan tiga kali haid, tetapi satu kali haid. Ini memperkuat pendapat Imam Syafi'i. Qaul yang pertama, bahwa beliau mengatakan puluh, salah satu puluh adalah haid. Ya, dengan lafaz ayat lain, satu kali haid, berarti puluh haid. Tum'ah dan dia adalah penghancur amal. Apa maksudnya? Amalnya hilang. Dengan dia itu amalnya hilang. Khusus dalam surah Allah contohkan, fasaqan yang ada di bawah seperti batu yang licin yang di atasnya ada roh, ada batu pasir, ada dia. Fasaqan batu wabil, lalu diterpa hujan yang sangat keras. Fakarokahu kerja, maka habis semuanya tidak ada. Hancur, sholat hancur, puasa hancur, hilang, tidak berbekas, tidak ada pahala yang selesai karena dia. Ayat yang dimaksud kita menghancurkan. Ya, kita ini kita untuk melakukan depan dari Ahad ya. Mohon kita tidak membawa